لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, alhamdulillah. Kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Kita diberikan umur dan juga istiqamah alal hidayah, di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, umur yang kita pakai untuk ketaatan. Umur yang tidak dipakai oleh pemiliknya untuk taat, qalilun indallah, pendek di hadapan Allah. Sebaliknya, umur yang singkat namun terisi dengan taat, diisi dengan ketaatan-ketaatan, maka ini besar, kabirun indallah, besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita ingin mendoakan keluarga, kerabat, kaum muslimin, jangan hanya didoakan panjang umur saja, tetapi juga didoakan keberkahan umur yang ada pada mereka. Karena panjang umur bukan tanda hidayah, dan pendeknya umur bukan tanda penyimpangan. Sehingga tersebut dalam hadis, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, khairukum, terbaik dari kalian, man tala umru, panjang umur, wa hasuna amalu, amalannya baik. Berarti dipahami sebaliknya, sejelek-jelek kalian, ya, tala umruh, panjang umur, wasi'a amaluh, dan jelek amalannya. Nah, bekal seorang muslim di dalam kehidupan dunia ini adalah iman, akidah, dan keyakinan yang menancap kokoh di hatinya. Tanpa itu, maka dia akan menjadi hamba-hamba yang rugi. Rugi di dunia dengan kelelahan, penat dan capek, tidak mendapatkan apa yang dia maukan dan cita-citakan. Rugi di akhirat, dan ini sebesar-besar kerugian. Kalau seandainya Allah memberikan kita peringatan dan nasihat, dunia itu seperti kasyara bin biki'ah, yahsabuhu dham'anu ma'an, seperti fata morgana, seperti uap panas. Ya, yahsabuhum dham'an, orang yang haus menyangka uap ini adalah ma'un, air, ma'an, sumber air. Baik, tatkala didekati ternyata kosong. Itulah dunia. Kamu sangka ini dunia bisa membahagiakan engkau? Kamu sangka kehidupan dunia ini bisa mengekalkan dirimu? Ternyata setelah kamu dapatkan semuanya tersebut, hanyalah kekosongan. Cita-cita dunia itu cita-cita yang ya, besar tetapi tanpa isi. Kenapa? Hanya melelahkan saja. Tidak ada isinya. Kenapa? Rasul menyebutkan, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu atau yatba'ul insan salah akan mengikuti kita semuanya itu tiga. Inda mautihi tatkala dia meninggal, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama keluarga, yang kedua harta, yang ketiga amal. Yarji'u itsnan, yang dua balik, wa yabqa wahid, yang satu tetap bersamanya. Nah, yang selama ini kita cari, keluarga, harta, ya, yang bahkan kita berjuang mati-matian untuk kedua orang ini, kedua tujuan ini, ya, ternyata ketika kita meninggal dunia, yerji, kembali dia. Baik. Artinya apa? Seperti apa yang Allah sebutkan, ki'an, syarabin biki'an, seperti fata morgana yang kita pandang dari kejauhan. Itu air. Kenapa? Uap, ada uapnya. Ketika kita dekati, kita sampai ke tempat itu, ternyata kosong. Itu fata morgana. Dan itulah kehidupan dunia kita. Apa yang kita sangka itu kebahagiaan, ternyata bukan kebahagiaan. Apa yang kita sangka itu adalah sebuah cita-cita yang dianggap sebagai keberhasilan, ternyata itu bukan keberhasilan. Sehingga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, permisalan kehidupan dunia ini seperti apa? Kasara bin biki'ah, seperti parfata murgana. Baik. Seperti orang yang kehausan di padang pasir, di teriknya panas, melihat dari kejauhan muncul uap. Ya, mungkin antum pernah ya, kalau aspal aja aspal. Ya, antum lihat tuh kayak ada uapnya itu. Itu uap panas. Itulah fata morgana. Di saat kita kehausan dari kejauhan, aspalnya itu melengkung. Jalannya karena apa? Naik turun. Nah, kita lihat di penghujung lengkungan tadi apa? Seakan nguap. Nah, itulah kehidupan dunia. Ya, kita enggak akan bisa menemukan kebahagiaan yang hakiki. Hanya kebahagiaan semu, iya kan? Pas kita haus melihat uap, bahagia enggak? Bahagia. Tapi semu. Kenapa? Ketika kita dekati ternyata ya, semu bahagia di dunia ini. Ya, baik. Sehingga alhamdulillah Allah istiqomahkan kita terus menuntut ilmu, terus mempelajari agama kita, sehingga kelalaian-kelalaian yang apa, menyelinap, menghampiri, itu akan terusir sejenak. Ya, akan terjauhkan sejenak dengan kembali kita mendengarkan peringatan-peringatan Allah dan juga peringatan-peringatan Nabi-Nya. Jiwa kita itu gersang. Kalau enggak sering kita bersihkan, akan tumbuh ilalang, tumbuh rumput. Itulah yang dikatakan syubhat. Kalau kita sudah jauh dari majelis ilmu, ya jiwa kita ini gersang. Ya. Yang penuh diliputi dengan berbagai macam ambisi-ambisi. Nah, yang memangkas kegersangan hati kita itu apa? Majelis ilmu. Majelis ilmu seperti ini. Kita diingatkan kembali, oh iya saya seperti itu. Kita diingatkan kembali, oh iya saya seperti itu. Itulah yang memangkas rumput-rumput tadi. Nah, sehingga bersih kembali. Kita balik ke rumah, tumbuh lagi itu ilalang. Sebagaimana rumput. Dan tumbuhnya masing-masing ilalang itu pada hati kita, disesuaikan dengan lingkungan masing-masing. kadang kita tinggal pada satu daerah yang curah hujannya cukup lebat, ilalangnya cepat tumbuh. Ini diimpamakan seperti kita tinggal di tempat-tempat maasi, tempat-tempat yang penuh dengan dosa dan maksiat, cepat tumbuh ilalangnya. Artinya apa? Cepat menghalangi keimanan kita. Baik. Nah, kalau seperti ini harus sering kita bersih, kita pangkas. Ada yang dia tinggal di tempat yang tandus, ya sekali pangkas lama dia tumbuhnya. Dia tinggal di tempat, ya apa, komunitas yang baik, teman-teman yang soleh, tumbuh, memang tumbuh, tetap tumbuh itu ambisi itu, tetapi apa, lambat tumbuhnya. Kenapa? Kering, curah hujannya tidak lebat, jarang-jarang. Bahkan kalau dia tinggal di tempat yang ya betul-betul kemarau, mati itu apa, rumputnya. Ya, dia tinggal betul-betul menjadi orang yang baik, lingkungan yang baik, keluarga yang baik, dan lain sebagainya. Artinya masing-masing kita ngerti, ya, kita tidak bisa menilai bahwa kamu tahu di tempat yang lembab ini, tidak bisa. Jadi masing-masing kita mengerti keadaan diri masing-masing, sehingga jaga diri masing-masing. Silahkan jaga diri, antum sudah punya ilmu, sudah punya akidah, jaga diri masing-masing. Baik. Kita sudah masuk ke nawaqid atsani, pembatal Islam yang kedua. Ternyata Islam juga ada pembatal. Na'am, Islam kita bisa batal. Seperti sholat kita bisa batal kalau kita buang angin, kalau kita buang hajat. Nah, apa yang pertama? Yang pertama syirik. Baik. Dan di antara kesyirikan itu adalah menyembelih untuk selain Allah, untuk jin, untuk kuburan, dan yang semisalnya. Yang kedua, menjadikan antaranya dengan Allah perantara. Dia menjadikan antara dia dengan Allah perantara, wasa'id. Itu yang banyak terjadi pada masa Nabi, pada masa jahiliyah. Sehingga kita kenal banyak sekali berhala. Waddan waswa'an wa yaghuts wa ya'uq wa nasra, manat, latta, hubal. Baik. Banyak sekali berhala. Apa maksudnya berhala-berhala ini? Berhala ini semuanya orang soleh. Berhala-berhala yang mereka pahat jadi patung semuanya orang soleh, bukan orang sembarangan. Orang soleh mereka pahat karena untuk mengenang keberadaan diri mereka. Karena biasanya seseorang itu kalau dekat dengan orang soleh, semangat ibadahnya muncul. Ya. Sebagaimana sebaliknya, kalau kita sering bergaul dengan ahlul ma'asi, semangat untuk bermaksiatnya besar. Baik. Nah, mereka itu menginginkan, menghendaki ketika mereka memahat patung-patung ini, supaya mereka mengenang kembali orang soleh ini, sehingga memunculkan niat ibadah. Dan itu maksud pertama kali dibikinnya gambar, dibikinnya patung. Nah, setelah generasi demi generasi demi generasi jauh dari ilmu, jauh daripada ilmu dan lain sebagainya, ya, setan masuk dan membisikkan bahwasanya patung ini ditaruh di sini adalah untuk dipuja, untuk disembah, dan untuk dipinta. Jadilah mereka kaum musyrikin. Prosesnya panjang. Baik. Apakah mereka meyakini patung ini pemberi? Apakah mereka meyakini patung ini memberikan manfaat, rezeki, umur? Tidak. Ketika ditanya, man yarzuku minas sama fayakuluna Allah, siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang memberikan penghidupan kita? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Ya. Baik. Mereka yakin secara rububiyah, secara ya, pemeliharaan alam semesta ini, mereka yakin itu Allah. Tidak ada yang ya lain yang bersekutu dengan Allah, tidak ada. Tetapi kata mereka, mana buduhum, kami itu tidak beribadah kepada patung-patung ini. Mereka ibadah, mengaku kan? Mana buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka. Artinya apa? Berarti kan ibadah. illa kecuali liyukarribuna ilallahi zulfa, supaya mereka-mereka ini apa? Mendekatkan diri kami kepada siapa? Allah. Perhatikan. Hah? Jadi mereka memberikan ibadah-ibadah ini kepada mereka dulu. Ya, anggapannya apa? Mereka nanti akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini yang dikatakan wasa'id, perantara-perantara. Inilah yang dikatakan ainu syirki. Zat syirik itu ini. Ya. Itu yang dikatakan syirik. Baik. Jadi ketika kita memalingkan bentuk-bentuk ibadah kepada Tuhan-Tuhan ini, kenapa mereka disebut Tuhan? Karena setiap yang diibadahi itu namanya Tuhan. Setiap yang diibadahi namanya apa? Tuhan. Kita beribadah kepada tembok, tembok ini Tuhan. Kita beribadah kepada kayu, kayu ini Tuhan. Kita beribadah kepada batu, batu itu Tuhan. Setiap yang kita ibadahi, setiap yang diibadahi oleh kaum musyrikin itu Tuhan. Ya, sehingga mereka ketika disuruh untuk menyembah Allah, kata mereka apa? Anak aja'alal alihata ilahan wahid, inna hadha la syai'un ujab. Apakah si Muhammad ini pengen menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini pengen ya dijadikan sebagai satu Tuhan saja? Oh, ini perkara yang takjub, gak mungkin, kata mereka. Itulah yang terjadi. Ini yang dikatakan ainu syirki, dat syirik itu ya ini sebenarnya. Nah, nganggap kuburan ini punya berkah, nganggap pemakaman ini punya kekuatan gaib. Ya, sehingga kalau kita mempersembahkan sembelihan, kita mempersembahkan puasa kita, kita mempersembahkan nazar kita, dia nanti akan membawa kita kepada Allah dengan dekat sekali. Ini yang dikatakan syirik. Kenapa? Ibadah yang seharusnya kita berikan kepada Allah, kita berikan kepada mereka. Nih, saya kasih ibadah. Tolong ya dekatkan kami kepada Allah. Artinya, sepertinya benar. Enggak ada yang salah. Ya. Sepertinya benar ini. Masa kayak gitu dikatakan syirik? Saya yakin Allah yang mencipta. Saya yakin Allah yang memberikan rezeki, tapi apakah Allah kenal sama saya? Ya, wong presiden saja kalau ketemu sama dia harus lewat menterinya. Wajar kan kalau saya pengen ketemu Allah lewat walinya. Ucapannya ada dua makna. Ya. Dan dua kejelekan, menyamakan Allah dengan manusia. Yang kedua, menduga sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh Allah. Menyamakan, mengkiaskan Allah dengan manusia, kesalahan besar. Mengkiaskan Allah dengan presiden, kesalahan. Ya. Allah itu bukan manusia. Baik. Ini sudah kesalahan besar. Menganggap Allah itu enggak apa? Enggak berdaya, enggak kenal kita. Lah kalau kita Allah enggak kenal kita, kita enggak usah sholat kok, Allah enggak kenal kita kok. Hah? Kalau Allah enggak kenal kita, ngapain kita bingung-bingung, kita takut? Allah enggak kenal kita. Hah? Sebagaimana presiden enggak kenal kita, kita enggak usah bikin KTP, enggak usah bikin apa, presiden kenal kita kok. Kenapa Allah? Kenapa mereka kiaskan Allah dengan ya misalkan penguasa? Enggak bisa. Yang kedua, mereka mengatakan Tuhan-Tuhan atau orang-orang soleh ini, siapa yang mengatakan yang mereka sembah itu orang soleh? Orang soleh itu ya, yang mentazkiyah langsung Allah, bukan kita. Bisa saja orang yang kita anggap soleh ternyata di balik tembok dia adalah orang yang ahlul ma'asi, melebihi kita. Tidak ada yang tahu orang soleh itu kayak apa. Orang soleh itu yang jenggot, yang pakai sorban besar, kalau ke masjid pakai tasbih besar, ya, kemana-mana zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum tentu itu orang soleh. Bisa jadi kalau kita tidak terlihat, tidak di hadapan manusia, dia orang yang paling jelek di antara kita. Siapa yang tahu rahasia? Tidak ada yang tahu rahasia kita. Ini kejelekan yang ada pada mereka. Siapa yang mengatakan kalau Lata, Uzza, Manat itu orang soleh? Siapa? Kasat mata kita saja. di hadapan Allah belum tentu mereka itu adalah pantas untuk dijadikan wasilah. Iya kan? Nabi saja yang ditazkiyah oleh Allah jadi rasul terbaik dari manusia, tidak pantas untuk dijadikan wasilah antara kita dengan Allah. Tidak bisa Nabi. Sampai dikumpulkan ini Ahlul Bait, Bani Abbas, Bani Muthalib, kumpul Bani Ja'far, kumpulkan Fatimah, anak-anaknya sendiri ini, anak kandung, ya, bukan orang lain, anak kandung. Dan dia mengatakan, ya Bani Abbas, ya Bani Muthalib, ya Bani Ja'far, apa kata Rasul? Inni la'ughni ankum minallahi syai'a. Aku enggak bisa sama sekali bermanfaat untuk kalian nanti di hadapan Allah. Nabi. Ya. Dan nama Rasul dicantumkan dalam Al-Qur'an. Terbaik alal itlak, secara mutlak dari manusia itu Rasul. Bahkan dari kalangan malaikat Rasul terbaik. Ya. Kumpulkan. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, selamatkan diri kalian sendiri dengan mengikuti wahyu ini. Baik. Kalau seandainya apa yang mereka lakukan itu betul, Rasulullah tentunya mengatakan, kalian serahkan sama saya, saya akan tebus dosa kalian. Kalian puasa untuk saya, kalian ibadah untuk saya akan bawa kalian kepada Allah. Masya Allah. Seakan-akan gambaran Allah itu kok lemah sekali. Ya kan lemah kalau gitu Allah. Allah enggak bisa bawa kita, yang bawa orang lain. Berarti siapa yang ya lebih kuat dalam perkara ini? Wasaidnya ini lebih sakti kalau kita bahasakan daripada Allah, lebih berhak dia. Dia bisa bawa kita kok. Dia kenal kita, Allah enggak kenal sama kita. Siapa yang sempurna? Dia yang sempurna. Kenapa? Dia kenal kita, Allah enggak kenal sama kita. Perhatikan. Betul-betul kejelekan yang terjadi. Bahaya ini. Nah, seperti inilah kita diajarkan untuk mencongkel keyakinan kita yang dulu dan dirubah keyakinan yang baru. Mayoritas kita rata-rata seperti itu keyakinannya. Nah, rata-rata. Kenapa memang kita hidup di lingkungan seperti itu? Gimana lagi? Ya, satu punya, ya, batu cincin. Saya yakin Allah yang memberi rezeki. Tapi dengan wasilah batu ini, combong ini udah bolong ini, jinnya banyak ini. Kalau saya buat dagang laris, kalau saya buat cari istri dapat, buat cari kerja tembus, buat bisnis lancar. Iya Banda. Dia yakin, saya yakin. Masa kayak gini syirik? Wah, nggak mungkin, nggak benar itu ajaran. Lupa dia keyakinan dia dengan ini, benda ini yang sampai seperti itu, ya, itu artinya memalingkan sesuatu yang seharusnya dia berikan kepada Allah, diberikan kepada benda ini. Itu yang dikatakan apa? Syirik. Nah, itu yang dikatakan wasaid, perantara. Dan wasaid itu ada yang syar'iyah, ada yang boleh, ada yang haram. Ada yang boleh kita jadikan sebagai wasilah, perantara, ya. Ada yang haram. Yang haram yang kita sebutkan tadi. Yang syar'i seperti apa? Yang diperintahkan Allah untuk dijadikan sebagai wasilah. Apa diantaranya? Di sunnah, dengan sunnah-sunnah Nabi, dengan ibadah. Ya. Wasilahnya apa? Supaya kita sampai kepada Allah, lakukan ketaatan-ketaatan. Itulah yang dikatakan wasaid. Itu ketaatan yang diinginkan. Bukan kita jadikan manusia sebagai perantara, bukan. Tapi apa? Kamu taat, kamu jadikan taat ini apa? Wasilah engkau dengan Allah, pasti sampai. Kamu amalkan sunnah, kamu jadikan sunnah ini antara kamu dengan Allah, pasti sampai, menyampaikan kamu kepada Allah. Kenapa? Perintah Allah. Baik. Itu yang dikatakan wasaid syar'iyah yang diperbolehkan. Mencari ilmu seperti ini, ini wasaid, perantara kita yang bisa menyampaikan kita kepada Allah dengan sangat dekat. kita tahu ini halal, kita makan. Kita tahu ini haram, kita tinggalkan. Nah, inilah yang jadi wasaid kita seperti ini. Bukan yang dimaksud kemudian menjadikan benda-benda, sosok-sosok itu sebagai perantara kita kepada Allah, sementara kita ini terjatuh dalam kemaksiatan. Tidak bisa. Kalau seperti itu, nanti apa bedanya dengan agama Nasoro, Nasrani yang sudah dirubah oleh para pendeta mereka? Apa bedanya dengan agamanya Yahudi yang sudah dirubah oleh para rahib mereka? Nasoro dulu Islam, ketika sudah dihancurkan Injil, ya, dirubah Injil menjadi apa? Kitab kesyirikan. Apa? Beribadahnya kepada siapa? Isa, Yesus Kristus. Ya, dia anggap Yesus ini wasilah, ya, yang sangat kuat untuk bisa menyampaikan diri mereka kepada Allah. Kalau seperti itu, bedanya dengan agama mereka? Hah? Gak apa-apa kamu minum khamr, gak apa-apa kamu minum mau jadi apapun, tiap minggu ditebus dosanya, kebaktian. Enak sekali agama seperti itu. Nah, jadi wajar banyak yang jadi apa itu debt collector itu orang-orang Nasrani rata-rata. Kenapa? Gampang minggu ditebus kok dosanya, selesai. Ya, satunya bangker-bangker, ya, ribawi-ribawi, bisnis-bisnis yang sifatnya ribawi itu hak ula mereka. Kenapa? Bebas mereka. Kenapa? Tiap minggu ditebus. Nah, kalau kita seperti, ya, yang diperbolehkan kita datang ke kuburan, kemudian kita minta di kuburan, apa bedanya kamu dengan mereka? Gak ada bedanya, cuma beda media saja. Kalau mereka medianya Yesus tadi, kita medianya macam-macam. Satu kuburan, satu keris, satu batu akik, satunya lagi apa pohon, satunya lagi apa gunung, wah Gunung Lawu, wah ini Gunung Merapi, ini gunung, saya punya gunung sakti apa gunung, ya entah gunung, setiap desa punya gunung masing-masing. Masya Allah, akhirnya bangga-banggaan dengan kesyirikan. Dan terjadi juga pada zaman dulu. Lana uzza wala uzza lakum. Kami punya uzza, ya, kalian tidak punya. Nah, sekarang juga sama. Ya, di tempat kami itu wah hebat. Orang kesana 40 Jumat hajatnya terpenuhi. Tempat kami lebih hebat. Sekali datang beres. Hebat-hebatan. Nah, terjadi. Nah, sehingga jangan heran, ya, tim peziarah ini ziarah ke sini, ziarah ke sini, ziarah ke sini. Ya, pulang malah banyak utang. Ya, katanya pengen cari apa? Barokah. Ya, oleh-olehnya air sumur. Padahal mereka itu mau minum jijik sumur itu. Ya. Nah, kita kan enggak tahu ke situ ini sumur bekas apa. Mereka sendiri enggak mau minum sumur itu. Nah, ini bodoh-bodohnya, ya, zaman sekarang. Saking pengen ngalap berkah tadi. Nah, masya Allah. Hati-hati. Itulah yang dikatakan apa? Wasaid ainu syirki, kesyirikan yang nyata. Alhamdulillah, ilmu tentang tauhid dan syirik itu yang mengetahui hanya segelintir manusia yang Allah kehendaki kebaikan. Tidak diajarkan ilmu seperti ini tengah-tengah manusia. Sulit kita dapatnya. Tidak ada yang paham. Ada orang yang ngaji syirik tidak paham-paham dia. Apa sih tauhid itu? Apa sih syirik itu? Ya, sungguh demi Allah, kalau kita sudah paham ini, itu adalah sebuah mukjizat yang besar. Mukjizat, bukan mukjizat ya, ini sebuah keutamaan yang besar. Ya, mukjizat itu hanya Rasul, enggak pantas untuk kita, itu mukjizat. Adalah sebuah keutamaan yang besar. Kita bisa memahami satu ilmu ini saja. Ilmu masalah tauhid, harus ibadah itu harus muwahhid, enggak boleh syirik. Ya. Ini nanti akan jadi bitokoh, kartu pengenal. Hah? Jadi nanti di surga itu ada seseorang yang belas enggak punya kebaikan. Ya. Ketika sudah sampai di hisab, hitung-hitungan amal, ya, dia apa? fa'uridolahu sijillat, dihamparkan catatan amalnya sejauh mata memandang, merah semuanya. Nah, kemudian malaikat mengatakan, naam, wa anta laka bitaqah, kamu punya satu kartu ini. Orang ini enggak nganggap kartu apa ini dibanding dengan ya lembaran-lembaran kertas yang sangat jauh ini, apa manfaatnya, apa kata dia. Baik, ini muwahhid, orang yang di dunia bertauhid kepada Allah, punya kartu pengenal bitaqah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang dikenal dengan hadis bitaqah, hadis apa, kartu pengenal. Ya, di saat dia sudah berputus asa, banyak maksiat, tetapi dia muwahhid, orang yang bertauhid betul-betul, tauhid betul-betul, enggak sekedar saya bertauhid, yang penting bertauhid, tapi enggak tauhid. Ya, betul-betul dia paham tauhid, paham betul, tapi terkadang jatuh maksiat. Itu betul-betul muwahhid dia. Ya. Sudah putus asa, enggak mungkin ya bermanfaat kartu ini. Tiba-tiba fa wudi'at hadhil bitaqah fi kifah, diletakkan bitaqah ini satu di daun timbangan. Ya, nanti sebagian mengatakan daun timbangan yang punya dua timbangan emas kalau kita sekarang. Mungkin ya seperti itu nanti daun timbangan. Ya nanti punya lisan itu, punya apa lisan tah seperti apa itu gaib saja. Diletakkan bersatu daun timbangan, kemudian sijilat yang bertumpuk-tumpuk mungkin ribuan ton beratnya. Ya hitung saja antum umurnya berapa, maksiat yang antum lakukan dari mulai melek sampai tidur lagi berapa. Tidurnya pun maksiat kok. Hah, kenapa besok mau buat kejahatan lagi? Jadi istirahatnya karena saking capeknya untuk memikirkan kejahatan yang lalu, tidurnya juga maksiat. Ya. Ada enggak yang tidurnya maksiat? Ada. Kenapa? Hanya istirahat karena supaya apa? Biar seger lagi untuk maksiat lagi besok. Ya, sampai tidurnya maksiat. Berapa catatan yang ya sudah merah semuanya. Ada yang baik-baik sama sekali. Ya, diletakkan di timbangan. Yang satunya, ramal di bitaqah. Semakin lama yang cuma satu kartu tadi ini apa? Semakin menguat. Terus. Ya, menguat terus seperti itu. Ya. Akhirnya apa? Fayadkhulul jannah, dimasukkan si hamba ini ke dalam surga. Sebab apa? Tauhid. Jangan diremehkan tauhid. Nah, besar sekali nilainya tauhid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Atsalis. Kita masuk yang ketiga. Man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kufrun. Pembatal yang ketiga. Seseorang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, yang jelas-jelas musyrik, seperti siapa kalau zaman ini? Ahlul kitab. Ya, agama selain Islam semuanya agama musyrik. Ya, coba lihat, perhatikan Yahudi, apa yang mereka sembah? Tembok. Ya, yang mereka anggap tembok ini sebagai tembok apa? Membawa berkah. Nasrani zaman sekarang loh ya, bukan Nasrani zaman dulu. Kalau Nasrani zaman dulu itu Muslim, Nasrani zaman dulu itu Islam. Kitabnya Nabi Musa Taurat mengajak kepada Islam. Nasrani zaman sekarang sudah diubah kitabnya oleh pendeta mereka sendiri, tangan-tangan Yahudi. Ya, mereka yang mereka sembah siapa? Itu loh yang disalib, yang mereka anggap Yesus. Padahal ini bukan Yesus, ini bukan Isa. Tetapi apa, orang yang subbihalahu, yang diserupakan dengan Isa, ketika itu mereka itu kaumnya, kaumnya Nabi Isa itu kaum yang membangkang. Ya, jangan heran kalau kita dakwah tauhid kemudian diserang, diserbu, bahkan diancam bunuh. Nabi Isa, nabinya Rasul, nabinya Allah, utusannya Allah, seorang Rasul. Nabi Isa ini kan Rasul, Ulul Azmi. Ulul Azmi ada 6. Nah, 5 apa? Nuh, 5 ya. Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, Muhammad, ada 5. Nuh, Isa, Nimim singkatannya. Ada 5. Rasul artinya apa? Nabi pilihan. Kalau rasul itu nabi pilihan. Diserang oleh kaumnya, pengen dibunuh. Sampai terpojok masuk sebuah rumah. Yang secara logika pasti mati ini. Nah, sudah dikepung, nah, tinggal masuk rumah, cari di mana ketemu Hajar. mati. Nah, ketika sudah masuk rufi'a, dalam Al-Quran ada rufi'a, Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi Nabi itu masih hidup, sampai sekarang masih hidup. Nabi Isa itu masih hidup, tetapi di mana? Di langit. Loh, seperti apa hidup di langit? Kan gak ada udara. Itu hak Allah, gak usah mikir. Ya, hak Allah. Maha mampu Allah untuk, jangankan kok cuma satu Nabi Isa, ribuan gak terhitung malaikat hidup di sana. Ya. Kemudian masuklah satu pasukan ini, masuk duluan. Ya. Diiringi dengan pasukan yang lain. Nah, ini yang masuk duluan ini yang diserupakan oleh siapa? Oleh Allah dengan Nabi Isa. Disaliblah, ya, Nabi Isa ini, dan dibunuh di situ. Nah, sehingga sampai sekarang ini apa? Kenapa kok Yesus itu disalib? Ya, itu kisahnya di situ. Nah, jadi pasukan dari pasukan mereka yang masuk duluan tadi apa diserupakan oleh Allah seperti wujudnya Nabi Isa, disaliblah oleh mereka sendiri. Nah, oleh kaumnya. Itu saja, ya, diperangi oleh kaumnya. Jadi selain dari Islam, rata-rata agamanya musyrikun. Mereka kita katakan kufar. Mereka kita katakan apa? Kufar. Siapa yang mengatakan? Al-Quran. Kufar itu artinya apa toh? Dari kalimat ankaro, yunkiru, inkaron, atau kafaro, yukafiru, atau kafaro, yakfuru, kufron, kafir. Artinya apa? Orang yang mengingkari. Nah, kalau kafir pada zamannya Nabi Isa, orang yang tidak mau mengikuti agamanya. Kafir pada zamannya Nabi Musa, yang pengikutnya adalah Yahudi sekarang terkenal. Ya, yang tidak mengikuti agamanya siapa? Nabi Musa. Baik, seperti itu. Nah, kafir menurut Islam, ya, yang tidak mengikuti agamanya siapa? Muhammad. Seperti itu. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Baik. Yang sempat menjadi polemik ucapan kafir ini. Menjadi polemik, ya, padahal disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita nengok secara bahasa, kafir ya orang yang mengingkari, gak mau menerima, itulah orang kafir. Misal kita dalam sisi keduniaan saja, ya, kita bawa makanan buat dia, mau kasih hadiah, ini mau gak? Gak mau, dikatakan orang kafir. Kenapa? Mengingkari pemberian kita. Itu secara bahasa saja. Baik. Jadi setiap yang tidak mengikuti agamanya Rasul, mereka itu orang kafir menurut agama kita. Kalau agama yang lain ada yang katakan domba sesat, ya kan? Ada yang katakan apalagi, masing-masing. Tapi anehnya orang kafir enggak mau dibilang kafir, saking jeleknya nama ini. Saking jeleknya nama kafir, yang kafir pun tidak mau dikatakan kafir. Baik. Jadi barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, yang jelas tentunya, oh, zaman itu musyrikin jelas, zaman Rasulullah musyrikin penyembah berhala, kafir mereka. Ya, ingkar dengan siapa berarti ajarannya? Rasulullah. Aushakka fi kufrihim, atau ragu kekafiran mereka. Saya ragu apakah Fir'aun itu kafir apa enggak, ya, ragu saya. Ya, padahal Allah sudah jelaskan Fir'aun kafir. Siapa lagi? Qarun kafir. Nah, Allah mengkafirkan mereka langsung. Saya ragu ini Qarun itu kafir apa enggak. Ya, hati-hati ini. Yes, kita katakan Allah mengatakan kafir, kafir, yes, selesai. Enggak usah ragu-ragu. Nah, kecuali kalau enggak jelas dia kafir enggak, ya. Enggak. Kalau dia asalnya muslim, muslim. Ya, seperti itu. Jadi kalau sesuatu yang belum ditentukan oleh Allah, kita katakan sesuai dengan asalnya. Misalkan kaum muslimin. Muslim ini sudah keluar dari Islam belum? Belum. Kenapa? Karena mengeluarkan seorang muslim dari daerah keislaman itu sangat berat. Tapi memasukkan orang kafir menuju Islam mudah. Itu bedanya. Ada orang kafir. syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, muslim, selesai. Syaratnya gampang, cuma bersaksi. Nah sekarang ada orang yang sudah muslim, ya, kemudian dia terjatuh pada kemaksiatan. Mau kita katakan kafir? Tidak, muslim. Ya, karena apa? Mengeluarkan seorang muslim dari daerah keislaman itu berat sekali. Ya, harus ada 4 tahapan. Nah, seperti ini tadi. Ini semuanya hukum umum loh ya. Jangan hati-hati, jangan sampai kita terapkan pada person-person. Ya, jangan kita terapkan. Tiba-tiba pulang kafir ibuku ini. Wah, kafir tetanggaku ini. Enggak, kamu belum ngasih tahu dia. Dia mungkin melakukan dalam keadaan bodoh atau dia melakukan karena enggak ngerti. Hati-hati. Ya, jangan sampai salah paham. Ini kita ulang terus ya, jangan sampai salah paham ini. Takfir, mengkafirkan seseorang itu caranya umum. Tak hukum takfir itu kan ada umum, ada khusus. Ya. Dan kebanyakan yang terjadi, kaum takfiriin, orang-orang yang mudah mengkafirkan, fulan kafir, boleh dihancurkan, negara ini kafir, boleh dihancurkan. Ya. Ini orang-orang yang tidak mengerti prinsip Islam. Dan kita dakwah sunnah berlepas diri dari mereka. Ya mudah sekali mereka itu. Di antara prinsipnya orang Khawarij, pemberontak. Jadi mereka punya akidah mata rantai. Dilihat dulu presidennya. Gimana presidennya? Hukumnya Pancasila. Pancasila ini apa? Quran, hadis atau agama? Oh, Pancasila ini bikinan manusia. Presiden kafir. Gimana menteri-menterinya? Oh, dukung presiden, menterinya kafir. Gimana polisinya? Dukung. Polisinya kafir. Kata mereka. Ya, sehingga banyak kejadian aparat kita yang jadi sasaran oleh kelompok-kelompok radikal. Itulah yang dikatakan radikal. Taib. Ahlussunnah bukan seperti itu. Ya, dan disebutkan dalam Al-Qur'an pun bukan demikian. Maksudnya apa? Ketika kita menemui, ini kan hukum umum, barang siapa yang berbuat syirik dia keluar daripada Islam, ya kan? Ini hukum umum namanya, ya. Kita harus waspada tentunya, karena pembatal ini, pembatal kalau sholat ya hati-hati. Nah, ketika kita melihat orang yang terjatuh dalam kesyirikan, kita sudah tahu kaidahnya umum, orang yang melakukan kesyirikan batal Islamnya. Nah, kita lihat ternyata ketika pas pulang ada orang yang bakar menyan di bawah pohon, dia muslim-muslim. Apakah kita katakan dia langsung kafir? Tidak. Muslim. Kita masih katakan dia muslim, tapi perbuatannya ini perbuatannya ini apa? Syirik. Ya, perbuatan yang dilakukan kesyirikan. Orangnya masih muslim. Nah, kemudian hukum kafirnya dia, kalau kita pengin turunkan, kita pengin ambil, kita pengin turunkan pada seseorang. Iya kan? Ini kita sudah tahu kaidah umumnya, hukum umum. Kita ambil, pengen kita turunkan di person-person. Syaratnya 4. Nah, apa yang pertama? Ilmu. Kita sampaikan pada dia, Pak, perbuatan Bapak ini ya adalah perbuatan kesyirikan. Tidak boleh Bapak kerjakan. Kenapa? Kalau Bapak kerjakan berbahaya dengan agamanya. Nah, mungkin kalau orang sekarang bingung dia. Harus betul-betul kita jelaskan sampai dia ngerti kalau perbuatan itu syirik. Dia belum ngerti, sampaikan lagi. Belum ngerti, sampaikan sampai ngerti. Dalilnya, keterangannya, ayatnya. Dia sudah ngerti sekarang posisinya. Alhamdulillah, tinggalkan Pak. Dia tinggalkan, alhamdulillah. Ya, yang kedua setelah dia mengerti, dilihat. Kemarin kita bilangin dia ngerti, sudah paham betul-betul, ini syirik. Besoknya lagi dia melakukan, misalkan. Apakah kita katakan dia kafir? Tidak, muslim. Tegakkan hujah yang kedua. Apa hujah yang kedua? Oh, ini kan berat. Ya, semuanya berat ini. Dia melakukannya tadi terpaksa atau tidak? Jangan-jangan dia terpaksa karena keluarganya ini, wah berat. Pokoknya desakan keluarga ini betul-betul berat sehingga dia pun melakukan tapi terpaksa. Ya, melakukan tapi terpaksa betul-betul. Nah, ini bisa jadi dia melakukan terpaksa. Oh, ada udzur dia. Ya, dia tidak kafir. Inilah jalan yang ditempuh ahlus sunnah. Tidak seperti kaum khawarij. Ya, mengkafirkan seseorang dengan seenaknya kayak gitu. Ya, yang lebih ekstrim lagi, Khawarij itu ada ya yang mengatakan dosa besar itu kafir. Orang yang zina kafir. Sehingga jangan heran kalau yang mereka serang itu tempat-tempat apa? Hiburan, bom Bali 1, bom Bali 2. Nah, mereka bodoh dengan tafsir ini. Ini yang enggak dimiliki oleh mereka. Ini pentingnya kita belajar. Sehingga akidah kita terarah dengan yang baik. Ahlu sunnah itulah yang memberantas akidah-akidah radikal seperti itu. Ya, kita yang memberantas akidah jeleknya, aparat yang menghajar fisiknya. Jadi ketika aparat dengan tokoh agama yang ahlu sunnah yang lurus, itu akan betul-betul bisa mengamankan sebuah negeri. Ya, baik. Kenapa? Pemikiran seperti itu gak akan bisa diberantas dengan mematikan orangnya. Tumbuh itu, tumbuh lagi. Ya, seperti rumput teki itu, tahu teki ya. Kalau cuma dipapras daunnya, wah mau semakin apa? Tumbuhnya melebar. Kenapa? Wah, berarti tokoh itu mujahid, tokoh itu wah hebat. Mas tokohnya yang syirik dibunuh malah dikatakan hebat. Semakin banyak penggemarnya. Nah, jadi mereka yang ya memapas rumputnya, kita yang nyongkel akarnya. Congkel sama ahlu sunnah. Baik, alhamdulillah. Ya, aparat kita yang mereka di bagian intelijen-intelijen mengerti dakwah salafiyah ini. Dia bisa membedakan mana yang dakwah khawarij yang mengajak kepada pemberontakan dan mana yang mengajak kepada kebaikan. Nah, kemudian yang ketiga, dilihat bisa jadi dia masih kecil. Anak kecil, anak kemarin sore ya, umurnya pun baru 4 tahun dia bakar menyan di kuburan. Kita kafirkan anak kecil, jangan. Oh, dia mungkin enggak sadar kayak gitu. Yang penting ngelihat yang lain kayak gitu, dia ikut-ikutan aja, bisa jadi. Yang keempat, ya. Balik. Jadi ilmu, kemudian iqamatul hujah, maksudnya menegakkan hujah, tidak dipaksa, sadar ketika melakukannya dan sudah balik. Yang keempat tadi sadar, yang belum hujah. Dalam keadaan dia sadar atau tidak? Artinya dia majnun ketika melakukannya, dia gila atau tidak? Bisa jadi orang gila misalkan nginjek-nginjek akuan, orang gila ini sudah nginjek akuan. Kita katakan orang gila itu kafir? Enggak, gila kok. Nah, berat apa enggak berat ini? Awas loh, pulang jangan saya bawa subhat ini. Awas, yang enggak paham tanyakan nanti. Nah, salah paham bahaya. Baik, bisa diciduk ini. Nah, zaman ciduk menciduk sekarang ini. Ahlu sunnah mengajarkan kepada kebaikan. Wa man syakka fi kufrihim, kita ragu Fir'aun itu kafir atau enggak, bahaya. Ya, untuk diri kita loh. Kalau untuk orang lain, saya enggak yakin Fir'aun kafir. Kita katakan dia kafir? Enggak. Sampaikan dulu 4 tahap ini. Ya, bisa jadi dia bodoh. Ya, bodoh udur. Bisa jadi dia apa namanya? Belum balik. Ini udur. Bisa jadi pas mengucapkan dia terpaksa, udur. Bisa jadi dia belum apa? Dipaksa. Atau terpaksa, ini enggak sadar. Dalam keadaan dia ya goncang pikirannya, enggak sadar. Itu tahapan-tahapan yang berat. Ini enggak bisa kita lewati kalau kita ini susah. Kita kadang ngasih sekali dia enggak mau selesai sudah. Emosi kita. Poin iqamatul hujjah itu betul-betul harus betul-betul mengena, paham dia, harus tahu. Au sahaha madhabahum kufrun, atau kita membenarkan apa? Madhab, metode beragamanya orang kafir. Enggak apa-apa yang mau nyembah batu benar. Yang mau nyembah pohon bagus. Yang mau nyembah apa lagi? Kuburan thayyib. Ya, biar dikatakan mungkin bijaksana, biar dikatakan mungkin tokoh, enggak boleh. Sampaikan itu salah, ini benar, itu salah. Ya, enggak boleh seperti itu. Nah, ini pun ancamannya juga berat. Kenapa berarti? Berarti mengatakan Tuhan itu banyak. Tuhan itu enggak hanya satu. Agama itu banyak, enggak hanya Islam. Tidak hanya Islam yang benar. Ya, sudah ada sekarang Islam liberal yang mengatakan yang benar itu tidak hanya Islam, semua benar. Ya, agar supaya dikatakan tokoh bijaksana. Padahal Quran mengatakan apa? Inna din innallahil Islam. Agama itu insya Allah hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang berusaha mencari agama selain Islam, apa? Falan yuqbala minhu, tidak sekali-kali diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti apa termasuk dari orang-orang yang rugi. Siapa yang mengatakan? Allah. Kalau Allah enggak mengatakan, kita enggak berani mengatakan. Ya, karena kita menyampaikan hanyalah yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu madhab ahlu sunnah, madhab kaum muslimin. Adapun orang yang mereka beragama non Islam, ya kita hormati keberadaan mereka. Kita bermuamalah dengan baik, kita tunaikan hak mereka. Seperti itu. Adapun hal yang harus kita yakini, ini harus kita yakini Islam yang paling benar. Harus kita yakini. Jangan kita juga ragu. Saya juga ragu ini Islam benar atau tidak. Pokoknya kalian juga benarlah kalau gitu. Ragu dengan agama saja itu membahayakan. Ya, mereka juga dididik untuk membenarkan agama mereka kok, iya kan? Dididik untuk itu. Kenapa kita sebagai kaum muslimin malah takut? Aduh, saya juga ragu ini Islam benar atau tidak. Nah, kalau kamu ragu, kenapa kamu jadi Islam? Bahaya. Itu maksudnya. Tetap apa yang jadi bagian dari agamamu, yakini. Adapun dalam keseharian bermuamalah dengan orang Nasrani, Yahudi, kufar, muamalah dengan baik, tunjukkan akhlakmu. Ya. Dengan misalkan kita punya tetangga Nasoro, dia butuh sesuatu, bantu. Anaknya sakit, kamu punya mobil, kasihkan mobilmu, antar kalau perlu. Hah? Baik. Tapi kalau pas dia Natalan, kita diundang untuk makan, nah indah tempatnya. Untuk seperti ini bagian ranah agama kami. Kami tidak bisa melanggar. Ya, silakan kalian merayakan, tapi kami tidak bisa. Ini yang dikatakan toleransi. Pada batasan agama kita batasi diri. Ini agama saya seperti ini, melarang. Mohon Bapak juga mengerti, kan gitu. Kalau kita katakan kita toleransi, mereka justru toleransi kepada kita kan. Ini bagian agama kami, Pak. Enggak bisa. Ya saya mohon maaf, sebenarnya dengan baik-baik. Agama kami melarang. Mohon maaf. Kalau agama kami membolehkan, kami akan datang pertama kali. Ya jangan betul. Toleransi ini harus datang. Loh, kalau yang namanya toleransi kan kedua belah pihak. Kalau kami harus toleransi dengan Bapak, Bapak harus toleransi dengan kami, kan gitu. Jangan kami harus toleransi, tapi kalau mereka enggak mau toleransi. Ya. Enggak bisa. Ya, bagian agama kita sesuai dengan batasannya. Masalah dunia kalau bisa lebih baik dari mereka. Kalau mereka bisa memberi jalan, membangun jalan, memberi tanah untuk jalan, kita kalau bisa tanah kita berikan untuk jalan, silakan pakai. Itu. Masalah dunia kita harus lebih baik daripada mereka. Masalah agama kita batasi diri kita di atas agama. Ini ranahnya agama atau dunia. Masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian silakan kerjakan sesuai dengan keyakinan kalian. Untuk kami agama kami, kami akan kerjakan sesuai dengan keyakinan kami. Masalah dunia, ayo kita bareng-bareng. Jangan campur aduk, kan agama ayo bareng-bareng. Natalan misalnya. Ya. Apalagi nyepi, ayo kita juga nyepi. Ya, giliran pas kita Id mereka enggak mau Id. Giliran kita puasa mereka enggak mau tutup apa? Warung nasinya. Oh toleransi, kami kalian kaum muslim toleransi sama kami. Kami harus buka ya sih, biarkan. Tapi kalau kita ke mereka harus seperti itu. Nah, itu juga hati-hati. Itu yang terkadang diopinikan, didengung-dengungkan sehingga kita ini posisinya terlalu kalah terus. Kenapa enggak memahami toleransi? Maka di sini akan terlihat mana yang betul-betul baik, mengerti dan belum mengerti. Itu makna toleransi. Kita punya tetangga Nasoro, Yahudi, bermuamalah dengan baik kepada mereka. Biarkan mereka melakukan aktivitas agamanya, jangan diganggu, biarkan. Kalau bisa lindungi. Artinya dilindungi di sini apa? Kita enggak ganggu. Enggak, kita enggak ngusik mereka lagi. Misalkan kebaktian di gereja kita tiba-tiba bawa tombak masuk, jangan. Hah? Mau ngapain? Biarkan itu agama mereka, lakum dinukum waliyadin. Kita ya di rumah aja di masjid. Kan gitu. Sholat. Nah itu kok tiba-tiba bawa KTP, stroke belanja, bawa ijazah. Nah, mau ngapain nyerang ke Gijau bawa KTP, bawa ijazah? Nah, enggak boleh itu. Dalam Islam dilarang. Kita jika yang membolehkan itu haram hukumnya. Kalau dikatakan mereka kafir, nah, tapi mereka bukan kafir harbi. Mereka itu kafir yang sifatnya kafir dalam masalah agama saja. Enggak halal kita bunuh, enggak halal. Enggak halal. Enggak boleh. Ini harus kita luruskan. Hati-hati dengan pemahaman seperti itu. Ya, pemahaman apa namanya? Takfiriyun. Jadi kalau mereka itu nyebutnya takfiri, paham takfiri, mudah mengkafirkan kaum muslimin apalagi non muslim. Ahlu sunnah bukan itu. Ya, ahlu sunnah bukan itu. Tapi ahlu sunnah juga harus punya prinsip, agama itu harus punya prinsip. Ya, harus punya apa batasan-batasan yang kita harus mewaspadai jangan sampai keluar batas. Nah. Sudah dipahami? Jangan sampai salah paham loh. Ya. Ada yang ngantuk misalkan, oh enggak boleh. Apa amal yang terbaik itu mencuri salam sambil ngantuk, oh nyuri sendal. Enggak pulang sendalnya jamaah hilang semuanya gara-gara denger sambil ngantuk-ngantuk tadi, katanya nyuri sendal itu baik. Nah, gara-gara ngantuk tadi. Nah, ini juga jangan, ini betul-betul prinsip yang agung loh, ngantuk salah denger bahaya. Nah, pulang tiba-tiba bakar hotel repot nanti. Ya, hati-hati ya. Nah, barakallah. Cukup insyaallah. Ada yang ditanyakan atau tidak paham? Tanyakan ya, jangan sampai jadi subhat, awas. Cukup, paham. Thank you.